Pada ayat yang pertama dari ulama Quraisy berkata al-mufassir hafizahullah taala, "I'jabu li ilfi Quraisy wa ammuhum." Ya. Kagumlah kalian melihat ilfi Quraisy. Persatunya kaum Quraisy. Wa amnuhum, dan amannya mereka. Mau melakukan perjalanan kemana saja, kalau mereka diketahui identitasnya sebagai kaum Quraisy, maka mereka bebas, aman. Nah, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengganggu mereka dalam perjalanan. Wasiqamah masalihin, dan lurusnya kemaslahatan mereka, maksudnya kehidupan dunia mereka itu baik sekali, perekonomian mereka baik sekali. Wanfiqamah rizlatayhim fisyita'i ilal yaman wafiqsaif iyasyam, dan demikian teraturnya perjalanan dagang mereka di musim dingin menuju Yaman, di musim panas menuju negeri Syam. Wa taysiru dzalik, dan dimudahkannya mereka untuk melakukan itu, li jalbi ma yahtajuna ilaihi, untuk mengambil dan membawa ke Makkah apa yang mereka butuhkan. Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena mereka tinggal di seputar Ka'bah dan disebut sebagai al-baladul haram. Nah, sehingga orang-orang memuliakan mereka. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu maksud dari ayat ini. Bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada kaum Quraisy. Hilafnya mereka, kisahnya mereka. Lalu siapa yang dimaksud dengan Quraisy? Terjadi perselisihan dalam para ulama, namun yang sahih, yang rajih, yang dimaksud Quraisy adalah An-Nadhr Ibn Kinanah dalam hadis Al-Ash'ath yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu banu Nadhr ibn Kinanah. La nafsu ummana wa la nantafi min abina." Kami adalah keturunannya An-Nadhr ibn Kinanah. An-Nadhr ibn Kinanah. Dan dialah yang disebut dengan Quraisy, kata Al-Ash'ath dalam menjelaskan hadis ini, la usa bi rajulin nasa rajulan min Quraisy min an-nadhr ibn Kinanah illa jalasahu al-hajj, tidaklah dibawakan kepadaku seseorang yang orang ini mengingkari seseorang dari kalangan Quraisy kalau dia berasal dari keturunan an-nadhr ibn Kinanah, melainkan akan aku cambuk dia. Nah, jadi Quraisy mereka yang berasal dari keturunan An-Nadhr ibn Kinanah, dan Hashim dari keturunan Quraisy. Hashim dari keturunan Quraisy, dan Rasulullah SAW dari Hashim. Nah, mengapa disebut Quraisy? Juga ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa mereka disebut Quraisy itu dari kata at-taqarrus, yang artinya takassub. Ya, berpenghasilan. Karena mereka adalah para pedagang. Ya. Penghasilan mereka mayoritas dari perdagangan, maka mereka disebut sebagai kaum Quraisy.

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah mengganti rasa takut menjadi ketenangan. Ketenangan itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita diberikan ketenangan seperti ini, diberikan kesempatan yang luar biasa ya ikhwan, mungkin kita sulit mendapatkan manfaat yang kita bisa tenang belajar ya. Nah, dari para asatidz insyaallah mereka akan berikan faedah kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan dari surah Al-Quraisy. Berikutnya kita masuk di surah Al-Fil. Wallahu taala a'lam bish-shawab. Tafadhal hadirukum.